Nah, apa ini? Rukun Islam yang pertama, apakah masuk dalam bab akidah atau fiqh? Pembahasan rukun Islam yang pertama, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama itu adalah qaul. Naam. Artinya itu adalah amal. Amalul lisan. Merupakan amalul lisan. Jadi termasuk dalam perkara amaliyah, yaitu amalan dengan lisan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dan seseorang tidak bisa masuk dalam Islam tanpa beramal dengan dua kalimat syahadat yang diikrarkan dengan lisannya bagi yang mampu berbicara. Nah, dan syahadat tersebut, ikrar tersebut tentunya dibangun di atas ilmu dan i'tiqad. Naam. Sehingga pembahasan itu dari sisi itu ada kaitannya dengan pembahasan akidah. Nah, bahwa dengan syahadat la ilaha illallah itu tahqiq keikhlasan. Syarat diterimanya amalan itu keikhlasan, dan syahadat Muhammad Rasulullah adalah tahqiq syarat al-mutaba'ah. Ya. Syarat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal, sehingga amalan itu diterima dengan dua syarat tersebut. Naam. Wallahu a'lam. Sampai saat ini ana hanya bisa mendatangi majelis-majelis ilm. Naam, apa ini? Kadang-kadang ngantuk dan tertidur tanpa menghafal dan beramal, hanya sekedar tidur ikut-ikutan teman-teman dan ustaz. Apakah ana juga mendapat keutamaan seperti yang ada di Al-Qur'an dan hadis? Nah, yang pertama, yang jelas jika niat ikhlas, niat lurus. Nah, hanya saja karena kekurangan yang ada atau kurang perjuangan, masih kurang usaha, sehingga ketika di majelis tertidur, ngantuk. Nah, ya tentunya tetap ada bagian yang dia dapatkan dari kata ahlul ilm. Dia berkumpul bermajelis di majelis ilm, itu lebih baik baginya daripada dia tidur di rumah. Nah, daripada dia sibuk dengan kegiatan duniawi. Nah, ya. Dan jangan putus asa. Nah, berawal dari keinginan dan semangat untuk menghadiri majelis, meskipun keadaannya masih seperti ini, ya, upaya untuk memperbaiki. Nah, terus perbaiki, berjuang. Persiapkan diri sebelum berangkat. Nah, tidur yang banyak sebelum berangkat, jadi ketika di majelis tidak ngantuk. Nah, kalau merasakan kantuk di majelis, cari cara untuk menghilangkan itu. Kalau perlu misalkan keluar, ya. Naam, keluar untuk ya menyegarkan diri. Naam. Basuh muka gitu kan. Naam, basahi kepala sehingga segar gitu. Naam. Tayyib, atau berwudu kemudian masuk salat sunnah kemudian lanjut mengikuti majelis. Nah, al-muhim ada upaya untuk menghilangkan kebiasaan itu sehingga tidak berlanjut. Nah, dan sedikit banyaknya, meskipun dalam kondisi begini, tentu ada yang dia dengar, ada yang dia fahami. Alhamdulillah, apa yang dia dapatkan meskipun sedikit sudah kita dengar tadi. Nah, yang penting niatnya datang memang untuk beramal dengan ilmu yang dia dapatkan, meskipun sedikit yang dia dapat karena banyak ngantuknya atau tidurnya, tapi dia amalkan, itu lebih baik. Nah, wallahu a'lam. Nah, ada menanyakan apa kedudukan baca Al-Quran di handphone sama dengan mushaf dan apakah mendapat pahala yang membacanya di handphone. Allahu alam, ana belum punya pembahasan masalah ini. Hanya pernah mendengar audio dari Syekh Ubaid yang mengatakan beda. Ada audio dari Syekh Ubaid, ana pernah dengar fatwa beliau mengatakan beda. Ya, karena di antara bedanya memang kita melakukan taqarrub kepada Allah dengan membawa mushaf. Nah, dan beda membaca Al-Quran langsung dari mushaf dibandingkan dari handphone. Sebatas ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Hampir tiap hari pergi ke majelis ilmu karena ana takut kalau ana di rumah nanti jadi tersibukkan dengan hal-hal yang mubah, kadang haram. Betul. Nah, jadi ana pergi ke majelis ilmu satu harinya bisa lebih dari satu atau dua kali majelis ilmu. Nah, apakah ana termasuk ghulu dalam menuntut ilmu? Subhanallah. Nah, ya, masih kurang ini. Dua kali masih kurang. Nah, dua kali masih kurang, masih butuh ditambah. Nah, jadi jangan berprasangka gulu dalam menuntut ilmu, bahkan ini masih kurang, masih butuh ditambah. Nah, seperti kata Imam Ahmad, hajatuna ila al-ilm akthar min hajatina ila at-ta'am. Hajat kita kepada ilmu lebih besar daripada hajat kita kepada makanan. Nah, ya, hajatuna ila at-ta'am, kata Imam Ahmad, hajat kita kepada makanan marra aw marratain, sekali atau dua kali. Nah, makan pagi, makan siang maksimal tiga kali, ya. Baik. Wa hajatuna ila al-ilm ka'adadin nafas, ka'adadil anfus. Nah, adapun hajat kita kepada ilm sejumlah nafas kita. Nah, jadi jangan berpikir ini gulu, bahkan ini apa? Kurang, itu ditambah. Nah, thayyib. Semakin rajin kita menuntut ilm, semakin kita mendengar ilm, semakin tersingkap kebodohan kita, semakin sadar bahwa kita memang masih jahil. Seperti kata Imam Syafi'i, kullama zdadtu ilman izdadtu ma'rifatan bijahli. Ya, kullama izdadtu ilman, setiap aku bertambah ilmu, kata Syafi'i, izdadtu ma'rifatan bijahli, semakin bertambah kesadaranku bahwa aku masih bodoh. Karena setiap dapat ilmu baru tahu saat itu, tahu berarti ini saya belum tahu. Ketika tambah lagi ilmu, baru tahu saat itu, lah selama ini saya tidak tahu masalah ini. Semakin terungkap, banyak sekali yang saya tidak tahu, baru tahu sekarang. Nah, itu maksud Syafi'i. Nah, jadi begitu. Ya, semakin giat. Apakah utang orang harus dibagi kepada seluruh anaknya, lelaki dan perempuan, dan apakah nominalnya harus sama? Nah, utang kepada seseorang ketika orang itu sudah meninggal, maksudnya ini, ya, maka diberikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya membagi harta itu diantara mereka sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, la ilaha illallah. Apakah para akhwat dan ummahat kita juga bisa mendapatkan keutamaan menempuh jalan menuntut ilm seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, dalam keadaan mereka tidak bisa hadir dalam majelis ilm? Nah, yang dimaksud, yang masuk dalam hadis adalah orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Nah, ketika dia menempuh suatu jalan menuntut ilmu, ya, maka Allah mudahkan baginya. Namun seseorang kan menjalani sepanjang hidupnya kan menjalani sekian kesempatan-kesempatan. Terkadang mungkin ada kesempatan dia bisa hadir, terkadang tidak karena ada udzur. Namun secara umum, ya, secara umum dia telah menyiapkan dirinya untuk menempuh jalan menuntut ilmu dan selalu bersemangat dan perhatian untuk tidak melewatkan setiap majelis-majelis ilmu untuk dia datangi, namun terkadang berudzur. Nah, maka secara umum tetap tentunya kita berharap, ya, termasuk dalam kategori yang Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Karena makna hadis seperti yang kita dengar tadi, apabila seorang ada upaya perjuangan untuk menempuh jalan menuntut ilmu, ya, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya dengan itu Allah Subhanahu wa taala tolong dia untuk memiliki fiqh, pemahaman terhadap agama ini yang akan menjadi sebab dia, ya, dengan sebab ilmu, iman dan amalnya itu akan menjadi sebab dia masuk dalam jannah. Hanya saja tentunya keutamaan setiap orang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Nah, berbeda-beda tergantung tingkatan ilmu yang berhasil diraihnya, yang berhasil diupayakannya. Naam, dan tergantung tingkatan kekuatan, ketinggian imannya dan amal solehnya. Naam. Sudah habis. Nah, jazakallah khairan untuk mengingatkan. Nah, ana minta maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, jika memang ada yang sifatnya darurat atau sangat butuh jawaban segera, nah, bisa ditanyakan langsung ke ana atau bisa melewati asatidzah untuk disampaikan ke ana, dan akan berusaha menjawabnya semampu ana. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.